Kanjeng Nabi niku kepingin kathah-kathahan umat benjang wonten ing dinten kiamat. Mula Kanjeng Nabi pesen tanakahu tanasalu. Jenengan sering kepireng hadis niku yen wonten acara pernikahan. He wong-wong nang padha nikah sira kabeh, terus nang padha duwe anak keturunan. Nek saged anak keturunan niku sing kathah. Sampai Kanjeng Nabi wanti-wanti wong lanang-lanang iku nek nikah dikengken mados wong wadon sing walud. Walud niku tegese manaan. Sampai wonten hadis ya rada kepriye ngono. Wong wadon wireng rupane welek ning manaan iku luwih apik tinimbang wong wadon putih rupane ayu ning ora manaan. Nah, kepireng dawuh ngeten niki para sahabat nggih bingung. Kok dikengken mados wong wadon sing manaan. Lah wong wadon sing manaan niku sing pripun? Napa sing leh mlaku begagah-begagah? Napa sing lemu, napa sing dhuwur? Dawuh Kanjeng Nabi titenane gampang. Ya delengen bulik-bulike. Bibik-bibike niku lho. Yen bulike kok anake akeh, biasane ponakane ya manaan. Yen bulike kok angel manake, biasane ponakane ya rondo angel metune anak. Lho Kanjeng Nabi merintah kengken gadah anak saakeh-akeh. Tapi di sisi lain wonten dawuh saking Kanjeng Nabi mekaten, khairun nas ba'dal mi'ataini al-hadu la ahla wala walada. Gak ngerti ya wes. Saapi-apike menungso 200 tahun sak badane ingsun iki dipirengke apa to? Ora ngerti nek ana sing nginceng. Api-apike menungso 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi ku sing enteng al-hadu ayil khafifu. Tegese wong sing uripe enteng, ora duwe bojo, ora duwe anak. Sebab napa? 200 tahun sakbadane Kanjeng Nabi niku mados bojo sing nyenengne ati, tambah suwe, tambah angel, tambah angel, tambah angel. Mergo wong wedok iki modele ya do ngono-ngono kuwi. Kepingin gadah anak sing nyenengne ati, saya suwe, saya angel, saya angel, saya angel. Kranten napa para jamaah? Donya niki sampun nate rusak. Parah. Lajeng didandosi kalih Kanjeng Nabi. Dados sae. Kalih atus tahun sak badane Kanjeng Nabi mulai meleh. Peristiwa jahiliyah niki mulai meleh. Nggih menungso piyambak sing ngerusak. Nah, ditandai dengan dua hal. Mulaine peristiwa jahiliyah sebagai tanda rusakin dunia niku ditandai perkara loro sing angel golekane perkawis kalih ingkang ewet padosane. Napa niku? Setunggal rizki sing halal, nomor kalih kanca sing kena dipercaya. Pokoke yen wis angel golek rizki sing halal, angel golek kanca sing kena dipercaya, niku tandane donya perlahan-lahan mulai rusak, tambah rusak, tambah rusak, sampai puncaknya benjang kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu para jamaah, donya niki tambah suwe, pancen tambah suge, golek rezeki niku tambah gampang. Neng golek rezeki sing halal tambah angel. Neng golek rezeki tambah gampang. Sampeyan ojo mamang, ojo kuatir. Tambah suwe golek duit niku tambah gampang. Saya suwe pados rezeki niku saya gampang. Sama nangen-nangen lak nggih. Biyen mangan sego putih, lawuh iwak pitik, niku yen ora dina-dina becik ora keturutan. Sakniki mangan sego putih bendino perkara pitik urusan sampean. Biyen yen ana wong lara rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Sakniki yen ana wong lara rata-rata penyakite mergo kakean. Lho, ana adok barang. Mangkane resepe dokter mbiyen kalih sakniki benten. Dokter mbiyen niku lek maringi resep, maringi nasihat yang sakit niku mangano sing akeh, duyano mangan, ora enak-enak ya dipaksa. Panganan kuwi tamba. Saniki mboten. Dokter niku lek nasihati wong lara, antene apa-apa mbok lebokno. Sembarang mbok emplok. Apa-apa aja dipangani to. Benten. Pakaian biyen elek-elek, saniki apik-apik, ngene apa nggih? Biyen iso tuku klambi anyar niku ngenteni bodho. Nek mboten bodho mboten tumbas klambi anyar. Niku mawon anake wong sugih. Nek anake wong ora duwe, najan bodho ya ora iso tuku klambi anyar. Ya klambi lawas niku diwenter. Sing guyu ketara tau menter. Biyen jenengan tesih halit yen ditokoke klambi kalih wong tuwa niku pas napa kelodoken? Kelodoken. Kenging napa? Ben awet. Kula mbiyen ya ngoten. Nek ditukokne klambi kalih abah kula niku nggih kegedhen. Kula protes, "Bah, klambine kegedhen, ora apa-apa, engko suwe-suwe rak sedengan." Kula telateni saestu nggih sedengan, tapi suweli nembe sedengan. Saniki pundi enten klambi elek? Sing rawoten mriki niku lho klambine mboten enten sing elek. Macake mboten wonten sing elek. Leh danten wayu-wayu kabeh, soalnya arep ketemu Anwar Zahid. Omah biyen niku elek-elek. Saniki pundi wonten omah elek? Apik-apik kabeh. Omahe jenengan niku apik-apik. Mboten enten sing elek. Lah kadang-kadang jenengan kok ngerasa omahe elek. Asline omah jenengan mboten elek. Apik omah jenengan niku sangkingane wonten tangga bangun omah apik, luwih apik timbang omah jenengan. Dadi akhirnya omah jenengan malih ketok elek. Wong apik eleke omah niku padha karo wajahe menungsa. Mulane bapak-bapak niku ya iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jejerane. Jejer wong elek yang ganteng. Jejer wong ganteng ya. Mulane bapak-bapak, mas-mas, sampeyan yang pengen ketok bagus, lungguh sak lungguh sing ati-ati. Goleko jejeran wong elek-elek. Dadi lek ning rombongan elek jenengan nang dlusup nang tengah. Dene kok dijejeri wong bagus nang tepet-tepet nyingkreh, anggepen niku coba. Pados rezeki tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. tapi madosing sing halal niku tambah angel. Kula jenengan niku kadang-kadang dikepung rezeki haram tapi mboten sadar, mboten krasa. Nyun ngapunten kula paringi conto. Ana wong nyolong pitik teko ora iki wong iki. Oh, kae ndongsong nang kono kae wonge. Nyolong pitik setunggal. Akhirnya didol payu 50.000. Nah, duit 50.000 niki kalih sing nyolong pitik ditumbaske beras. Pitik dituku kalih tiyang sing gadah warung. Akhirnya dimasak, dicacel-cacel-cacel-cacel dadi 10 porsi. Sak porsi regane 10.000. Berarti pitik regane dadi 100.000. Niki 100.000 pun haram ten gene warung kala wau. Duit 50.000 regane pitik ditumbaske beras, 50.000 ten gene bakul beras niki haram. Dadi terus dalam satu bulan puluhan bahkan ratusan juta duit haram berputar ten gene masyarakat. Nek kula sampean niku mboten krasa kadang-kadang mangan barang haram. Kiai yo ngono. Lho nggih sami yo padha ora ngerti. Lho ngoten niku pripun? Mangan barang haram ora ngerti ngoten niku pripun? Dosa napa mboten? Mboten mung ora ngerti. Benjing lek didukani malaikat yo aku ora ngerti kok. Ora ngerti, nggih mboten dosa, soalnya mboten ngerti mangan barang haram ning ora ngerti, nggih mboten dosa. Diseneni malaikat yang jawab, aku ora ngerti kok. Ning senajan ngono, kelebon barang haram niki tetep berdampak ten gene ati. Ati mesti peteng. Ati mesti kotor. Bodho kalih bapak misalnya ngapunten jenengan ngombe racun mboten ngertos nek niku racun. Dosa napa mboten? Dosa napa mboten? Mboten wong ora ngerti kok. Ning jenengan ya tetep nglimbung. Ya plirik-plirik-plirik ngletak. Dosane mboten wong mboten ngertos tapi nglimbunge tetep. Sami kula panjenengan mangan barang haram mboten ngertos niku mboten dosa tapi napak-napakno ati dadi peteng, ati dadi kotor. Akhire mergo atine peteng, atine kotor niki berdampak ten gene karakter, ten gene kepribadian, ten gene akhlak. Akhlak yang menungso saya mburi, saya rusak, saya rusak, saya rusak mboten krasa. Halo, nomor kali angel golek konco sing kena dipercaya. Wong niku tambah buri, tambah apik napa tambah elek? Masya Allah, biyen wong nyenengno, saiki wong nyenepno. Estu, biyen ana wong seneng, ngerasa aman, ngerasa tentrem. Saniki eneng wong malah wedi. Ngapunten ngapunten nggih. Biyen ana bocah nggawa pit ontel. Le, la pitmu mbuh deleh ndi le? Kula deleh ten perapatan. Wis ora apa-apa ning kono eneng wong, aman. Dadi mergo eneng wong niku rumangsa aman. Lah saniki ana bocah nggawa pit le, pitmu mbuh deleh ndi le? Deleh ning perapatan. Hati-hati lho ya, ning kono ana wong. Dadi wong saniki niku do medeni wong. Mulane para jamaah, kula jenengan kedah ngatos-atos terus urip niki sing ati-ati. Halo. Halo. Ayo usaha dadi wong sing apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik. Nah, di antarane ngresiki ati melalui zikir, ngresiki ati melalui sholawat. Niki la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi 70000 malakin. Subhanallah. Ora maca selawat nyang Kanjeng Nabi sapa wae kejaba wong mau disolawati 70.000 malaikat. Jadi jenengan maca selawat sepisan ten gene Kanjeng Nabi 70.000 malaikat solawat ten panjenengan. Lah solawate malaikat niku bermakna istighfar, nyuwunke ngapura dosa-dosa lan kesalahan kula panjenengan. Gek sing nyuwunke ngapura niku malaikat mesti dipun ijabah dening Gusti Allah. Pun sing terkenal mawon hadise jenengan mesti pun sami apal. Man sallallahi alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Sapa wonge selawat yang ingsun Kanjeng Nabi sepisan wae, mongko Gusti Allah selawat yang wong mau kaping 10. Lah selawate Allah niku bermakna rahmat, bermakna kasih sayang. Sapa wonge maca selawat sepisan yang Kanjeng Nabi diparingi rahmat Gusti Allah cacahe 10. Diwelasi Gusti Allah dengan 10 kasih sayang. Lah nek Gusti Allah wis selawat, para malaikat nderek-nderek, huwallazi yusholli 'alaikum wa malaikatuh. Yen Gusti Allah wis selawat, sedoyo malaikat nderek selawat. Nah, selawate malaikat niku maknane istighfar, nyuwunke ngapura. Berarti sedoyo malaikat nyuwunke ngapura dosa lan kesalahan kula panjenengan. Mulane ten gene majelis-majelis selawat demi Allah sedaya nampi rahmat kawelasane Gusti Allah lan sedaya dosa-dosane diampura dening Gusti Allah. Sing semangat nggih le selawatan. Najan ora ngerti artine. Wis ora apa-apa, terus le selawatan niate hormat Kanjeng Nabi, takzim Kanjeng Nabi, ngegungno Kanjeng Nabi, mulyane Kanjeng Nabi ndongakne. Wis niate niku, ora ngerti artine, ora apa-apa. Terusne leh selawatan, mesti entuk syafaate Kanjeng Nabi. Jenengan zikir, jenengan mujahadah, ora ngerti artine, ora apa-apa. Kok jenengan, wong sing mimpinne kadang ora ngerti artine kok. Ora apa-apa, ora ngerti artine ya wis. Terusne kadang yang untuk gayane tok bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah artine apa mbuh wau siang nggih kula aturke pokok zikir niku nyebut gelem nyebut mesti ketekan apa sing disebut ngoten no najan ora ngerti jenengan teng restoran akhirnya diparingi daftar menu makanan iki minuman iki ono jenis minuman sing jenengan asing mboten kenal babar pisan. Es mega mendung. Bingung kok iki apa iki ombenan kok es mega mendung. Mosok mega karo mendung dicampur karo es. Jenengan ora ngerti. Ha jenengan kok purun nyebut ten gene pelayane. Mbak, es mega mendung entenono 5 menit engko barange rak teko. Lho nggih. Jenengan dari Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin. Ra ngerti artine babar pisan. Pasti akan datang yang terbaik untuk njenengan dari Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono wae. Mantep nggih? Mantep nggih? Yo, padha karo ngaji ngene iki dikira terus paham kabeh sing ngrungokne omonganku. Ya ora, kudung kuning kae meh meteng-teng tok ora ngerti kok. Soale ndekne ora gatekke malah mbayangne kok. Gelek mbayangne ora ndang-ndang ya aku dadi bojone wong kuwi ngono. Ora apa-apa, ora ngerti artine ra apa-apa, ora ngerti ceramahe ra apa-apa, pokok ngaji terus mesti entuk barokah. Wong prinsipe ngaji niku kaya tanduran. Tanduran iki sing penting manut diencepne. Engko karo Gusti Allah lah ditukulne godhong, dikutulne kembang, ditukulne buah. Le, wong endi iki? Pleret. Pleret nggih. Wong pleret kok manut diencepne no pengajian, kok mesti godhong rupa ilmu manfaat. Ditukulne kembang rupa rezekine lancar. Kedonyane to. Ilmu manfaat amin amin. Rezeki lancar amin. Kok ditukulne buah rupa uripe barokah. Amin. Wedi dilokne. Lho tapi tanduran kok ora manut diincepne, kuwi yen ora garing mesti bosok. Tanduran apa wae diincepne ora manut, yen ora garing mesti bosok. Wong pleret kok ora manut diincepne nyang pengajian. Ana mujahada Asmaul Husna ora ndukung, malah ngerusui. Ana pengajian ora gelem nderekne. Kuwi nek ora garing mesti bosok. Najan wonge sugih, omahe lantai papat. Mobile mewah, sugiye ra karuan, banget sugiye. Ning selidikono mesti bosok. Dadi ngapunten Bu, ana tanggamu kok sugih wonge ra gelem ngaji, ora perlu meri, ra perlu iri. Liwat ngarepe omahe nang mlengoso, bosok. Lah wong ngenteni apa to? Ayo urip niki nglakoni apik supaya matine mati apik. Ya mutun nas ala ma asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Wong wisuk matu matine kuwi piye keadaane, piye kondisine gumantung kulinane nalika urip. Yen uripe kulino apik, matine ya mati apik. Ning yen uripe kulino elek, matine ya mati elek. Kek Kanjeng Nabi pesen kula sampean niki yang pengen dadi wong apik diperintah eling mati sak kathah-kathahe. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Wong cerdas kuwi wong sing iso mulat salira, introspeksi dan mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal-amal kebaikan sebagai bekal menghadapi kematian. Allahumma shalli ala Muhammad. Dawai Kanjeng Nabi kula sampeyan dikengken eling mati paling sithik sedina suwengi ping kalih dosa. Eling mati mawon saben dinten paling sithik ping 20. Para rawuh, lah eling mati sing iso ndadekne apik niku napa eling yen awake arep mati ngoten? Mboten. Yen namung eling awake arep mati ngoten mawon dereng wonten manfaate. Nyatane kathah tiyang eling yen awake arep mati ning kelakuane isih elek. Akeh wong eling awake arep mati ning tesih nakal. Wonten bakul-bakul kain kafan niku ora eling mati. Wong sing didol yo buntele mayit. Ning kadang-kadang ora salat. Coba to. Bakul-bakul pendosa niku yo eling mati wong sing didol patok kuburan. Tapi kadang kelakuannya tersih elek, mendem wae. Tukang-tukang ngeduk kuburan niku nggih eling mati. Ning kadang tersih nakal. Kula nate ngertos piyambak. Ana wong mati wulan Ramadan dikubur awan-awan. Liyane do poso. Lah sing ngeduk kuburan iki udut kebal kebul. Lho ten kuburan niku lho sih nakal. Malah ana wong demenan nino kuburan. Jere golek nggon sepi. Lho ten kuburan niku sih nakal. Mangkane yen namung eling arep mati ngono wae, urung ana manfaate niku nyun pangapunten. Lah sing wonten manfaate iso ndadekke apik niku eling mati maksude pripun? Siap-siap mati. Kalau zaman wis kadung gelem urip ya kudu gelem mati. Nek ra gelem mati ya aja urip. Nek ra gelem urip nang mati ya. Kabeh arep mati nggih napa nggih? Kula nggih badhe mati, jenengan sedaya nggih badhe mati. Duka sinten sing riyen niku sing mboten jelas. Mungkin kula kalih jenengan riyen jenengan matine. Utawa riyen kula mboten ngertos ning menawi ning ngali praupane kados-kados riyen jenengan. Dadi apa maneh ten pengajian kok wis meneng ketoke ora suwe kuwi. Para rawuh, mati niku sering dianggap awon kalih masyarakat. Mulane rata-rata wong pleret rak do wedi mati. Kaya-kaya mati niku elek banget. Sampai wonten omongan ngeten. Yo aku krungu jarene tanggamu mati. Iya. Pancene ora kenek dituturi. Aku wis bola-bali ngomongi ora digatekke, mati. Jadi kaya-kaya mati kanggo wong sing ora kena dituturi. Padahal para nabi, para rasul sami sedo nika mosok mergo ora kena dituturi. Mosok mergo ndablek. Halo. Aku krungu jare sedulurmu mati. Iya mbak, wis entuk patang dino. Kuwi ngono matine wong kualat aku. Kaya-kaya mati niku gawe wong sing kualat. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Al mautu tuhfatul mukmin." Mati niku jajane wong mukmin. Jadi ana wong mukmin kok mati, niku marani jajan. Seneng. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunya iki panggonan amal, akhirat niku panggonan bayaran. Jadi wong mati niku asline marani bayaran, kok kualat pripun. Al mautu tamamun nikmah, mati niku sempurnane kenikmatan. Jenengan ten donya niki nate ngraoske nikmat napa sing paling nikmat? Mboten wonten napa-napane dibanding nikmate mati. Mati niku nikmat sangat. Soale mati niku pinanggih kekasih, mati niku ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono kuwi nek matimu apik. Nggih donga dinunga, muga-muga kula panjenengan sedaya niki pinaringan husnul khotimah. Nah, salajengipun para bapak, para ibu, derek-derek kula ingkang kula tresnani, monggo angen-angen petikan hadis, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Seneng ana sapa wae sak karepmu, tapi awakmu kudu sadar, awakmu kudu ngerti yen awakmu bakal pisah karo sing mbok senengi. Seneng bojo, seneng sak karepmu, nang uyel-uyel diuntel-untel ditekuk-tekuk gelundung-gelundung ngono. Tapi awakmu kudu sadar, kudu ngerti yen siliramu bakal pisah karo bojomu. Seneng anak, seneng sak karepmu, tapi awakmu kudu ngerti, kudu sadar yen awakmu bakal pisah karo anak-anakmu. Seneng putu, seneng sak karepmu, ning awakmu kudu ngerti, kudu sadar yen awakmu bakal pisah karo putu-putumu. Seneng sapa wae, seneng sak karepmu, ning awakmu kudu ngerti, kudu sadar yen awakmu bakal pisah karo sapa wae sing mbok senengi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, para jamaah, tiang niku kadosipun kempal, ngaten menika lho. Iki digatekke ora to ya? Wong kuwi sakniki ketoke kumpul kados ngeten niki. Mangke akhire bakal pisah. Wonten kaidah nih. Wong niku asline nol. Bibar nol terus siji. Bar siji terus loro. Bar loro terus telu. Bar telu terus boten. Bar telu niku balik loro meleh. Bar loro balik siji meleh. Bar siji balik nol meleh. Kok ngoten? Nggih. Wong niku asline ora ana. Nol wong ora ana. Terus lahir tentunya rupa bayi siji. Bayi niki cilik, gede, bareng wis gede kepingin duwe bojo. Akhirnya entuk bojo siji dadi loro. Nah, seneng-senenge karo bojo, dolanan wae. Ngono ku terus metu anake. Mbah dolanan apa? Kok iso metu anake? Loro dadi telu, sampean bojo anak. Lah anak iki kawitane cilik, mundak gedhe, bareng anak wis gedhe rata-rata metu teko omah, mbah katut gawean, mbah katut bojo. Yo, telu balik dadi loro meleh. Kari sampean karo bojo, kathah kok tiyang gadah anak lima niku lho bareng wis sepuh. Karon meleh kalih bojone. Dek, aku saiki ya karon maneh karo kakangmu. Lah ponakanmu lima wis do ucul dhewe-dhewe. Nek kanten sampean kalih bojo, Bu. Bu. Loro. Lah ora suwe bojomu mati. Loro kanten pinten? Siji. Ah mboten dangu sampean dhewe mati. Siji balik nol. Le, Lah nek wis padha matine, nuwun sewu. Kuburan sampean kalih kuburan anak sampean mboten mesti jejer, mboten mesti kumpul. Mungkin sampean sedo, kapien mati. Alah wong pleret kok sedo. Mati ngono ae. Sapa ngomong bongkong? Mungkin sampean sedo ten pleret mriki, dikubur ten pleret, berarti kuburan sampean ten pleret. Nggih, mboten mustahil anak sampean matine tebih ten Sumatera mriko. Dikubur ten Sumatera. Lho, pisah to? Kok anak? Sampean karo bojo kuwi rubu sing kumpul sak omah, sing angger bengi sering mbuh nyapa ngono kuwi. Kuwi wae kuburane ora mesti kumpul kok. Mungkin sampean pejahe ten pleret mriki dikubur ten pleret. Tidak menutup kemungkinan bojo sampean matine tiba Jakarta, tiba Surabaya, tiba Bandung. Pisah. Padahal para rawuh menungsa niki gadah watek kepingin saged kumpul terus sak keluargane. Ngene apa nggih? Mula wong Jawa kuwi duwe semboyan mangan ora mangan sing penting lho ya. Mangan gak mangan ya wis to nak, sing penting iso kumpul. Saking pengene kumpul terus sak keluarga. Malah saking pengene kumpul sak keluarga niku nganti ana wong duwe anak 7 niku digaweke omah ki dempet-dempetan. Pepet-pepetan jentrek-jentrek. Enak omah cilik-cilik ya wis, sing penting iso jejer sedulur. Yen cerak karo sedulur ngene iki ra kepenak to, arep rundingan apa-apa karo sedulure ati iso seneng. Nuwun sewu, niki ten pundi-pundi kula aturke. Para bapak, para ibu, panjenengan ku yen ndamelke omah anak-anak panjenengan, sing sae niku aja dipepet-pepetke, aja didempetke. Sae ra ditebih jarake. Zawiru wala tujawiru. Sedulur kuwi sing apik tilik-tilikan, mboten dempet-dempetan. Sambang sinambang, mboten pepet-pepetan. Halo. Soale ngapunten, sedulur kuwi mesti duwe rasa seneng ten sedulure. Nggih napa nggih? Lah wong kuwi yen kedisian seneng, kadung gelo, lara ati, jeru banget. Mula yen omah karo sedulur kok pepet-pepetan, niku gampang ana masalah. Masalah cilik iso dadi gedhe. Loh, wong kadang sedulure dehemi lho iso perasaan. Padahal neng krungu iya bareng tok arisan. Pamer-pamerke leh dehem dibanter-banterke pedhot intil-intilmu. Entuk arisan ya ora kecer. Wong krungu sedulure nutup lawange kulkas kebanteren jebrak iso tersinggung kok. Kok pasar entuk anggur ponakane ya dak ora diwenehi. Padahal aku nyang duwe apa-apa anake kono ya tak wenehi. Sedulur model apa ngono. Wonten mboten sing ngoten niku kalih sedulure. Lho ngaku. Ki wonge teko kok aku ngerti. Pokoke wonge nganggo kudung rupane abang. Ya Allah. Halo. Halo. Kula niki makke ngajine mboten saged dangu. Lho, gak kuat lampune merkuri kokean. Ampun ngerti to ten pundi-pundi kula paling alergi kalih lampu merkuri. 1, 2, 3, 4, 5. Mboten kuat. Gak kuat. Gemeter kula. Lampu biasa mawon. Ireng ora apa-apa, asline wis ireng. Dadi mboten kuat, mboten kuat. Apa maneh wis kena panas lampu merkuri gek didemke nganggo kipas angin. Niki iki nggarake masuk angin sing iki nggarake mboten kuat. Malah diunjuk riyen wedange. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Le, ibu bapak yang pangapunten mang titeni to. Masalah urip sing gede-gede niku mboten kalih tiyang sanes. Masalah sing gede-gede iki rata-rata karo sedulure. Ya mergo omahe dempet-dempetan kuwi. Mergo omahe pepet-pepetan kuwi. Bon, kersane kok ora kuat suwe kula. Halo. Halo. Nek yen omahe jarak ra ditebe rak metu kangene to engko karo sedulur. Piye ya sedulurku ki kabare? Terus ponakanku sing barep kae leh kuliah wis semester piro? Metu kangene. Mula leres yang sepuh sian reh ngendikan sedulur kuwi yen adoh mambu wangi, yen cedak mambu tai. Yen adoh ngangeni, yen cedak nyebeli. Wong sedulur kuwi kaya bal. Bal kuwi yen adoh diuber, digodhak, ning bareng wis cedak diapake? Tendang, yo ngono kuwi sedulur. Kaya bal, ana bal kok kempes, ya disebul. Ora mentolo duwe sedulur kok kempes, disebul. Ning bareng wis melentu diapake? Tendang. Lho, wis mulai rontok enteng. Sing kae Pak, disan Pak. Ben, wis asline elek kok. Ora pengin ketok ganteng aku. Wong asline ya wis elek kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyen ngapunten Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken. Wonten melih tiyang niku saking ben syutingan ireng yo ben. Kae kula niku paling mboten kuat lampu ngoten niku paling mboten kuat kula. Nyun pangapunten sanget nggih, nyun pangapunten ten pundi mawon kula mboten purun. Pun. Pireng ke? Wonten melih saking pengene saged kumpul terus sak keluarga niku ngantos ndamel kuburan keluarga. Ra wonten to sing ndamel kuburan keluarga. Tujuane nggih sae, urip kumpul mati ya iso kumpul. Nun sewu, panjenengan iki umpami kok ndamel kuburan keluarga nggih, monggo kenging-kenging mawon. Angsal sing penting ten tanahe piyambak, aja ten tanahe tangga. Ning yo dipikir to, umpami jenengan kok ndamel kuburan keluarga niku paling-paling saged ngumpulke kuburan pinten to? Paling-paling rak kuburan panjenengan piyambak, kuburane bojo, kuburane anak. Mangke tekan wayah, tekan putu pun repot. Soale wayah sampean putu sampean ki ya putune besan. Engko nang besan sampean ya gawe kuburan keluarga dhewe. Masa kok terus ditugel demi persatuan? Alhamdulillah para jamaah sedaya, kepinginan kula panjenengan saged kumpul terus sak keluarga niku ternyata sami kalih rencanane Gusti Allah. Gusti Allah niku kagungan rencana ngeten. Kula janjane kepireng rencanane Gusti Allah niki pun dangu. Ning nembe saged nyampeke ten jenengan dalu niki. Rencanane Allah kula sampeyan ki pancen arep dikumpulke sak keluarga sak anak turun. Neng mboten ten donya. Nggih mboten usah ngentosi ten swarga. Lah ten pundi? Ten alam barzah. Benjang ten alam barzah. Kula panjenengan iki jan arep dikumpulke sak keluarga sak anak turun. Ning wonten syarate, syarate napa? Kudu iman. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Orang-orang beriman punya anak keturunan yang beriman, beriman, beriman api-api, bakal tak kumpul ke sak keluargane sak anak turune. Najan kuburane pisah-pisah. Lho saniki yen kuburane pisahe tebe-tebe, nganti wonten kuburane ten luar negeri, wonten ten pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, wonten sing ten Surabaya, Bandung, Bali, Jakarta, ana sing nang Yogyakarta, apa iso kumpul ten alam barzah? Saged wong niku janjine Gusti Allah. Sing penting setelane iman cocok. Bapak Ibu, sing kumpul niku roh, mboten awak. Kayak menungso niku sejatine rak roh to. Wis to ben sing nepake iki pasangin yo ben. Mang mirsani kula. Sing kumpul niku senes awak, ning sing kumpul napa? Roh. Menungso niku sejatine roh. Awak niki meng wadah, wadahe menungso. Dadi sing ketinggal ngumpul ribuan niki senes menungso niki. Sing ketol meng wadahe. Mula yang diparingi wadah rada apik sithik, aja kemlinti. Aja sombong, aja kentir. Gek diwenehi wadah bodine apik rupane ayu, jian nek mlaku pijenti-jenti-jenti-jentit. Gek sirepe gobek-gobek-gobek. Ditekoki ora gelem jawab. Ndak pundi, Mbak? Enggak level. Ngapunten. Gek menungso niku remen ngramut wadah ora mikirke isi. Wadah eleh ngapi ira karuan, disabun, dilulur, dimangir lotion, pengharum helek. Apa maneh daerah wajah gitu di facial, di dempul, lambene dicet, alise diaspal, pipi kiwa tengen pasang lampu, untu dipagri, saya pasang hidup palsu, sing anti badai. Tempel ke nggo kedep jan kaya kepiting mlaku. Ming wadah kuwi. Leh ngrawat ra karuan polahe, isine sing luwih penting ora digatekke. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun ngapunten, pancen wateke menungso niku seneng dandan-dandan coba. Ora mikirne jero. Mula rata-rata wong pleret leh gawe omah nak sing diapiki rak terase to. Jero kamar elek ya ben sing penting terase apik. Padahal terase mung jagani wong liwat. Nah wong liwat kok dipenting-pentingne. Ya padha-padha ya ora usah bangun omah, bangun teras ngono wae lho. Nyun ngapunten. Heh, lha roh niku senes awak benten. Panjenengan yen kepengin ngumpulke awak, pancen awak kudu dipepet-pepetke. Yen awak ora dipepetke, ora iso kumpul. Iki sing diguyu blok endi? Roh benten. Ngumpulke roh ya ora kudu mepet. Wong roh niku ora ana adoh, ora ana parek kok. Halo. Lho. Najan jarake wadoh yen setelane cocok nyambung dadi parek. Najan jarake parek caket yen setelane ora cocok ora nyambung dadi adoh. Lah roh niku golek setelan piyambak-piyambak. Al arwah junudun mujannada. Roh apik niku setelane nggih kalih roh sing sami apike. Roh elek nyetele nggih kalih roh sing sami eleke. Dadi roh apik kumpul karo roh apik, roh elek ngumpul karo roh elek. Iki otomatis. Roh apik kalih roh elek niku mboten saged nyambung, mboten saged ngumpul. Nek awak tesih saged apik kalih elek tesih saged kumpul. Kados dalu niki sing ngumpul semanten okeh niki ya ana sing apik, ana sing elek. Malah nek diitung sing apik kalau sing elek luwih okeh sing ndung aku. Nek roh mboten, mboten. Roh apik kalih roh elek niku mboten saged nyambung, mboten saged kumpul. Tendonya pun diparingi isyarah kalih Allah. Tiang ngipi niku sing panggil lak roh. Mula wong apik niku ngipine ya ketemu wong apik, nyambung. Wong elek ngipi ya ketemu barang elek. Ngapunten ngapunten nggih. Wong apik niku ngipi ya ketemu wali, ketemu ulama, ketemu kiai, ngipi kodanan, ngipi nyawang srengenge, ngipi mangku rembulan. Ngipi mangku Anwar Zahid ngono kuwi dadi bayangne. Eh wong pleret nggih nate ngipi ning ya ketemu garangan, ketemu luwak, ketemu codot. Wong setelane kuwi Ya natine lagi kotor ngono kae ya ngipine ya ketemu gendruwo. Ketemu mak lampir nene pelet gerandong wong setelane kuwi. Ngapunten nggih Pak, ngapunten. Pamen jenengan nenten kanca apa tanggi nakal ahli maksiat ge ora tau salat, ora tau poso, ora tau ngaji karo tangga ora rukun. Ning cerita jerene bar ngipi ketemu Sunan Kalijaga. Aja percaya. Aja percaya. Ora mungkin nyambung kowe. Wis sing nemoni dudu Sunan Kalijaga ning Sunan Jaga Kali. Mbah tukang mancing, mbah tukang ngising. Ora bakal nyambung ruhe. Kula gek kelingan nate kula crioske, nate ziarah ten Madura ten Batu Ampar. Pas ten mriku wonten tiyang tirakat. Macake kados wong zuhud, pakeane wis kumel, rambute gondrong dijarke madul-madul. Sila kalih muter tasbih. Kula lirik mawon. Ning kula ora cetha sing diwaca apa. Paling-paling ya sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sulastri sulastri sulastri sulastri sunarse sunarse sunarse Sukarmi Sukarmi Sukarmi Sukarmi aneh tirakat ning ora salat. Lha kula wani ngarani yen ora salat wong kawit dereng zuhur mboten mriku. Ngantos azan zuhur tiang-tiang sami salat masjid piambae sinten mriku. Azan asar tiang-tiang sami ten masjid piambae sinten mriku. Azan maghrib tiang-tiang sami salat ten masjid piambae sinten mriku. Lha iki lamun dijamak jamak apa? Gak jamak tarki jeneng. Jamak ninggal babar pisan. Lho, le rampung salat isya niku pas ten warung kopi kali kula. Piambae cerita terus oleh tirakat sampun sukses. Soale badhe pinanggih Nabi Khidir ping kalih. Gek kula tekoki ten pundi le kepanggih ten pom. Lho ketemu Nabi Khidir nopom ya apa Nabi Khidir kentekan solar apa piye. Wis ora mungkin, ora mungkin. Wong ngono potongane kok nyambung yang Nabi Khidir wis ora mungkin. Ora mungkin. Nah, roh niku ora ana adoh, ora ana cerak. Adoh kaya ngapa yang setelane cocok nyambung dadi caket. Caket to kaya ngapa? Halo. Yen setelane ora cocok, ora nyambung dadi adoh. Wong roh niku padha karo ati, Bu. Atine menungsa niku ora ana adoh, ora ana parek. Adoh kaya ngapa yen atine cocok dadi parek. Parek kok kaya ngapa yen atine ora cocok dadi adoh kok nggih napa nggih? Nggih, Mbak, sampeyan karo sedulur sampeyan Jakarta ki adoh apa parek, Mbak? Parek wong bel-belan terus, telepon-teleponan, sering video call. Lho, Yogyakarta iki lho parek. Lah Mbak, sampeyan karo sedulur sing arep omahe adoh apa parek, Mbak? Adoh, nek kuwi adoh. Ora tau nelpon, ya babar pisan wong petuke ora ngomong. Wonten mboten sing ngoten? Wonge teko? Nek kuwi jawab dhewe kuwi wonge. Ya Allah. Ati niku padha karo HP. Ibu bapak, ati niku sami kali HP. HP niku ora mboten enten adoh, mboten enten keparek. Najan jarake tebih yen nomere cocok, nyambung HP niku. Dibel yo geder-geder, kosel-kosel. Mergo nomere cocok. HP niku najan parek ning nomere ora cocok. Di telepon yo belas ora nyambung, ora ana gedere. Mergo ora cocok. Mulane ana HP loro digendeli karet. Cet cet cet cet cet cet. Yo kelet. Ora trimo parek, kelet digendeli karet. Ning nomere ora cocok. Geder mboten? Yo mboten, ora nyambung. Ngono lho. Mulane sampean nek pengen nyambungne HP niku aja kok sibuk gendeli HP. Nomere cocokne. Golek nomere wis cocok. Geder-geder. Ngono lho. Mila Gusti Allah pesen golek bojo kuwi dikongkon golek sing cocok. Nek cocok kan iso geder-geder. Dadi dadi ana dadi. Lho ngono ditekokke opone sing geder. Ya wis apa-apane kok ya. Lah Iya. Jejere kuburan ini ora jaminan iso kumpul ten alam barzah. Leh, lah tiang-tiang niku leh ndamelke kuburan tiang sepuhe kok dijejerke kuburane bapak kali ibune. Niku gen gampil leh ajeng ziarah kubur. Ngoten mawon. Leh soal kumpul ten alam barzah niku gumantung setelane iman niku cocok napa mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek Kanjeng Nabi niku saryanipun mboten jejer kalih garwa-garwane. Nggih, padal, padal Habib, padal. Alhamdulillah. Nggih, kula tutuk neriyen sak antawis. Mangke kek disambung selawatane. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, sareane Kanjeng Nabi niku ra mboten jejer kalih garwa-garwane. Padahal Nabi padahal. Mboten. Pesareane Kanjeng Nabi mboten jejer kalih pesareane Sayyidah Khadijah. Wong Kanjeng Nabi sareane ten Madinah di bawah Kubbatul Khadra. Sian hujroe Sayyidah Aisyah saniki pun ten lebetipun Masjid Nabawi. Ning sareane Sayyidah Khadijah ten gene Ma'la, ten gene Mekah. Sareane Kanjeng Nabi nggih mboten jejer kalih sareanipun Siti Aisyah, mboten jejer kalih sareanipun Sayyidah Fatimah. Bu. Jenra digateke apa? Dilanjut mboten? Oke. Pirengke. Hoi. Hoi. Mula niki wonten kaidah kula aturke ten panjenengan wis tak sebar sak Indonesia. Ngeten dalile. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Yen pengin bisa petuk kudu gelem petal. Yen ora gelem petal ora bakal bisa petuk. Ya kula baleni nggih pirengke. Mangke saged didamel status napa story. Petuk kuwi petal. Lah petal kuwi petuk. Yen pengen iso petuk kudu gelem petal. Yen ora gelem petal ora bakal iso petuk. Ngene, sampean benjing ten akhirat, yen pengen iso petuk karo duit sampean ten swarga, saiki sampean kudu gelem petal karo duit sampean. Yen sampean saiki ora gelem petal karo duit sampean, duit kok mung dipethuk wae. Benjing ten akhirat malah petal ora iso pet. Pengen petuk ten swarga, saiki kudu dipetal. Ayo duitmu dipetal nggo jariah ten masjid. Niku benjing petuk sampeyan ten swarga. Duitmu dipetal nggo nyantuni anak-anak yatim. Niku benjing iso petuk sampeyan ten swarga. Duitmu dipetal nggo bantu fakir miskin. Iso petuk sampeyan ten swarga. Duitmu petal nggo nyumbang pesantren. Nggo duitmu petuk sampeyan ten swarga. Duitmu petal nggo nyangoni kiai. Kuwi nggo ora usah guyu, ora penting. Kuwi engko iya ya, petuk sampean ten gene swarga. Ning duit kok sampean petuk wae ora dipetal. Disimpen, ditumpuk, ditabung, disimpen, ditumpuk, ditabung, digegem wae, didekep wae. Sugih nganti tanggane ora ngerti rasane. Gek saking medite entut diwadahi botol. Gek telek wis metu digoreng melih ngono. Kuwi malah petal benjing duitmu, donyamu malah petal. Ning akhirat ora bakal petuk. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor kali, petuk kuwi petal, petal kuwi petuk. Petuk kuwi tegese petal, petal kuwi tegese petuk. Ketemu berarti pisah, pisah berarti ketemu. Ngapunten, saniki panjenengan rak petuk bojo, petuk anak, petuk putu, petuk sedulur. Ning panjenengan rak petal karo wong tua sing wis nang alam kubur. Petal karo mbah-mbah sing wis nang alam kubur. Ngene apa nggih? Yo, kedap meleh yen jenengan pejah, jenengan petal karo bojo, petal karo anak, petal karo putu, petal karo sedulur. Ning panjenengan petuk wong tua ten alam kubur. Petuk mbah-mbah panjenengan ten alam kubur. Nyun kawon mboten, jenengan rak kagungan mbah sing ten alam kubur nggih? Masa mboten pengen petuk bae ten alam kubur mereka? Lagi putuh model apa kok ora kangen bae iki? Halo. Ibu bapak, Allah ndamel uripe menungso iki di model enten-entenan. Ngertos enten-entenan to nggih? Nggih, lek cara Bojonegoro nggih kula mriku saling menunggu. Ya cara pleret ya enten-entenan ngono wae. Lho, kula pangapunten to. Mang pirengke. Kula enjang wau ten Bojonegoro, dinteni tiyang Palian. Makane kula mriku. Lah, pas kula ten Palian wong pleret rak do ngenteni kula to. Nah, mulane kula mriki. Nah, ngeten iki sak niki kula pun dinteni wong Sleman. Makane saking mriki kula mangke nggih mriku wong tentenan. Pangapunten, pangapunten. Tak buktekke yen menungso ki uripe tentenan. Panjenengan sian nate urip ten kandungan sing digembol ibu niku. Ten mriku nggih kerasan, nggih betah, nyaman. Nggih mboten pengen medal. Ya umpama kok urip ning kandungan sak teruse, ora masalah kok janjane. Loh, emang masalah buat lo? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning keluarga panjenengan sing ten donya niku padha ngenteni kapan panjenengan dipindah saka kandungan ten donya. Nyapa keluarga sing ten donya kok padha ngenteni? Soale sak penak-penake ten kandungan niku sih luwih penak ten donya. Kok iso ngarani ngono? Nah, keluarga sing ten donya pun pengalaman nate urip ten kandungan. Ning kandungan niku nggih dhewean mboten wonten rencange. Oh, nggih peteng mboten wonten listrik. Arep bal-balan ya ora ana lapangane. Arep numpak pit ya ora ana nggone. Gek panganane ya napa-napa nggih ming kuwi-kuwi wae. Esuk awan sore bengi nggih ming getih het kuwi. Iya. Panganan ten kandungan nggih ming getih het kuwi. Mula wanita yang hamil bahasa Inggrisnya the meteng. Niku biasane ra mboten menstruasi. Soale darah haidnya itu jadi konsumsinya janin. Esok awan sore bengi, panganane nggih ming getih het kuwi. Dadi nek isu ngoten niku, panganane het anget. Dadi engko yen awan het adem ngono. Kuwi pancen diprogram ngono ambek Gusti Allah. Getih het kuwi yen hawa adem isuk ngoten niku ndekne anget. Mangke yen hawa panas awan-awan ndekne adem. Ya padha karo susumu kuwi to, Bu. Kuwi air susumu. Astagfirullahaladzim. Air kurang air kurang air. Jadi air susumu. Kui. Oh yo. Jadi air susumu. Ya, saman yo ku ngono to kok. Kui disetel otomatis sampai Gusti Allah. Ya nuwu adem isu-isu. Air susu muwi anget ning yen awan wawane panas kuwi air susu muwi adem. Lho sampean ora usah melu-melu nyetel Pak, malah orang gendah engko wis disetel Gusti Allah kok nyapa melu-melu nyetel. Sampean sing duwe masa orang ngrasake to Bu? Lho aku iso ngomong kayak ngene iki soalnya wis tahun jajal. Dadi asi air susu ibu. Mulane kita orang Indonesia harus bangga dengan budaya Indonesia. Leh nyelokke anak nyang wong tua wadon wis ibu ngono ae. Wong Indonesia kok wis ibu ngono ae. Ora usah ke barat-baratan, mama, mami, kompleret mama. Wis ibu ngono ae lho. Budaya Indonesia, kita bangsa Indonesia harus bangga dong dengan budaya Indonesia. Ngono lho. Guayane kompleret mama. Udah sayang berangkat sekolah dulu ya. Yang pinter pagi ini mama enggak bisa nganterin karena mama mau tandur. Nunggu jajal. Papamu juga lagi enggak di rumah, papamu udah berangkat ngarit. Sayang. Mama enggak suka kalau umbelnya meler. Pleret. Wis ibu nang. Dadi ora usah kemenyek. Umi. Ngapa irungmu pesek umi-umi. Wis ibu ngono dadi lek disingkati ben pas ASI ASI air susu ibu. Lek mbok celokke mama ya singkatane asma. Air susu mama. Apa meneh umi, air susu umi ASU diwaca A. wis ngono ngomong yo aku sampean kula panjenengan saya kamu enggak usah ana ente irungmu pesek ana ente ya lek habae wong Arab kae pantes manjane wong Arab ana ente ana antum ngono lek kula sampean ya kula sampean kula panjenengan aku sampean wis ngono ae lho aku kamu saya anda enggak usah ana ente kita bangsa Indonesia harus bangga dengan budaya Indonesia dong ngono lho gayamu. Halo. Halo. Paham mboten? Ya wis waktune iki. Lah terus. Ya wis niku nderek pesen asi niku Bu tugas utama ibu eling-eling. Tugas utama ibu bagi anak-anaknya ada tiga. Tiga tugas secara terpadu sebagai ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas. Anaknya memasuki usia emas pasti hebat dan berkualitas. Iki eling-elingen. Yo, iki sing mampu ibu, nek bapak orang ora mampu. Ibu kandung mampu ibu 9 bulan lebih mendek-mendek abote ra karuan kok tambah suwe tambah gede ge ora kena diselehke. Yo kok kena diselehke, repot masak selehke rampung centelke meneh ora kena. Bapak njajal klopo centelke wetengmu. Kuwi latihan meteng-metengan jenenge. Kuat pirang dino. Lho ibu susu tuntas selama kurang lebih 2 tahun ibu mampu bapak gak mampu soalnya orang metu loh najan disedot nganggo diesel ya tetep orang metu nanti kop ya me abang ngono wae ibu guru ibu mampu telaten ten anak-anak sing telaten ten anak niku ibu senes bapak ngapunten bapak itu cuma penanam saham tok nih gue anak anak rewel anak nangis ibu nih lah ibu-ibu cup sayang ngapa kok nangis tuh sayang ayo bapak ambil anak rewel nangis nesu nangis terus meneng porah tak banting sisan ora iso dadi bapak guru ora iso lho halo iki penting Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibunya juga tiga semuanya manusia ada ibu kandung ada ibu susu ada ibu guru ibu kandungnya Sayyidah Aminah ibu susunya Halimatus Sa'diyah dan Suwaibah Aslamiyah ibu gurunya Ummu Aiman lho bocah-bocah saiki ibune ya telu ning sing loro dudu menungso ibu kandungnya Siti ibu susunya sapi ibu gurunya TV sama WiFi ora pinter ora dadi kiai lambemu ngapunten ya Allah lah nek ibu kandung wis do pengalaman ibu guru wis do kulino ibu susu saiki di lerwakno mula pemerintah sendiri kan memberikan instruksi apa pemberian ASI itu harus secara eksklusif menghindari stunting iki lak lagi rame to soalnya ibu-ibu udah mulai kemenyek kayak orang gelem mementili mengemii ya mau nanti aku atur itu niku ganjarannya gede banget bu bikul lima syutin mi aku hasanatin lo sak sesepan nih lo satu ganjarannya srut satu jenengan itu srut srut rongatus gak kari ngeping gitu srut 500 itu loh lagi ini anak nganti kuliah orang disape ayo aku wong wadon stres gue dora gelem iki dampaknya penting mulai ini ada pitakonan tolong diwangsuli sing banter dan semangat yang ora banter tak tinggal mulai ya aku istintani wong sing banter gak yang banter gak anak sapi arane pedet anak kebo arane gudel anak wedhus arane cempe anak menungso arane bayi kok bocah baleni semangat banter anak wet sapi arane pedet anak kebo arane gudel anak wedhus arane anak menungso arane anak bekicot arane bekicot cilik iki lek aturane undang-undangnya ra ngene to susu wedhus untuk membesarkan cempe pas Lah nek susu kebo ya untuk membesarkan gudel, susu sapi untuk membesarkan pedet, susu ibu untuk membesarkan bapak. Bayi. Bapake nuno to. Lah sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu, tapi dia dibesarkan dengan unsur pembesar pedet. Jadi ibu-ibu ra kathah sing nderek program sapinisasi. Anak besar bukan dalam bahasa ibu, tapi dalam bahasa lembu. Aja gumun yang remajane kelakuane kaya pedet. Memang tingali kae pedet dicancang pinggir dalan kae iki ana sepeda motor liwat e. Lah pletik-pletik iki matane penderangan, pendelik-pendelik lorok-lorok. Anak yang ngono lek digedhekke nggo susu sapi remaja iki jagongan, jandoman, cangkruan pinggir dalan ana cewek liwat. Pletik-pletik pencelok pendelik-pendelik ya kaya anakmu ngono. Gek rampung sekolah diomongi, "Le, rampung sekolah mondok ya nang pesantren ya." Pedet. Apa? Persis. Makasih. Lah terus. Piye karepe? Ora entuk wis. Selawatan wonten ngeten. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten kula teruske. Ten kandungan iki ya ijen mboten enten rencang gek daharane ning ngoten niku. Sehenak tendonya, tendonya lah rencangnya kata bolone kata sedulure kokeh gek daharan reno-reno macem-macem ngombe semene kae. Oh, iki njaluk disuwuk kabeh. Halo. Halo. Lho, ning keluarga sampean nak ora mung sing ning donya tok. Ana keluarga sing ning alam kubur. Ning kono ya padha ngenteni kapan sampean dipindah mrono. Pun gak ada rencana napa dereng? Lho kok dereng ya? Ngopo keluarga sing no alam barca kok padha ngenteni? Soale no alam donya iki bener wis kepenak. Ning sak kepenak-kepenake ten alam donya jeh luwih kepenak ten alam barca. Keluarga sing alam barca ngerti wong wis pengalaman nate urip ten donya. Halo. Gek dibuktekke estu sak kepenak-kepenake barang donya iki mesti campur ora kepenak. Seenak-enaknya barang dunia niku mesti campur orang enak. Tidak ada enak absolut di dunia ini, tidak ada enak tok tanpa campur orang enak ini rano. Mangan jari ini enak, usah enak-enaknya mangan ya campur orang enak. Bos lilitan, bos kelolot, kadang anti mencret. No, ngombe seger enak, usah enak-enaknya ngombe mesti campur orang enak. Bos keselak, bos muntah, kadang kembung. Loh, kumpul bojo jarene enak. Masak enak-enake kumpul bojo mesti campur ora enak. Linu, rematik, encok, boyo, dengkek. Halo. Wong ning donya kuwi enak ming kawitane tok saya suwe saya ora kepenak. Ana sego sak piring ya lengkap dengan menunya. Kuwi sing enak ya sendokan pertama. Engko sendokan ke-10 wis ora patek enak. Sendokan ke-30 babar pisan ora enak. Urip nontonnya lesek kawitan dadi bocah cilik ngono iki apa wae enak bocah cilik kok lungguh enak mlaku enak mlayu enak pencolotan enak menek ya enak mangan ya enak turu ya enak yen rada tuwa apa-apa rada ora enak mangan rada ora enak turu rada ora enak mlaku rada ora enak pencolotan rada ora enak lungguh rada ora penak buktine leh mualean wis ping pira iki nah kuwi berarti wis rada tuwa. Lah nek tuwa banget wis apa wae ora penak. Wis tuwa banget lungguh ora penak, mlaku ora penak, mlayu ora penak, mangan ora enak, turu ora enak. Bojo yo ngono. Enake kawitane nganten anyar iso mbendina. Entuk 3 taun, seminggu pisan. Entuk 8 taun, sewulan pisan. Kuwi wae ngelingke. Engko bengi lho ya lali meneh. Umure 80 taun munggah babar pisan. Diulik-ulik wis ora iso untek. Donya ning alam barca meneh kadung penak-penak tok. Ibu bapak ngapunten, sampean-sampean iki yen sida dadi wong apik, sida apa ora ya? Sida nggih? Nggih, muga-muga sida. Kuwi ten alam barca penak tok. Njenengan ten donya pengen dahar kudu usaha, mbuh masak, mbuh tuku. Ten alam barca mboten langsung dikirim teko swarga. Ibu bapak, wong ten alam barzah niku nek apik disalap ten raudhatun min riyadil jinan, ten taman-taman swarga. Nggih dereng dilebetke swarga estu. Mlebet swarga sing saestu tetep ngentosi kiamat ten akhirat. Acarane ngoten. Jenengan dereng pireng acarane niku? Kok gak kerumunan ya wong kene ya. Ning pun disalap ten taman-taman swarga. Dadi mbijing lek mlebet swarga wis caket kari luyur nduki swarga. Lah wong elek-elek pundi tiyange mau? Niku disalap ten hufratun min hufarin niron, ten jurang-jurang neraka. Dereng dilebetke neraka saestu, ning pun dilebetke ten jurang-jurang. Dile nglebokne kare nyuthiki ngeten. Heh, sampean iki lek sida dadi wong apik. Halo. Halo. Tegese, Bu. Bu. Mergo ning alam barzah luweh kepenak. Mulun jenengan arep dipindah mereka, purun nggih? Purun nggih? Arep dipindah mereka panjenengan. Purun nggih? Nah, benjang panjenengan yen badhe pejah. Ngoten niku, keluarga panjenengan ten alam barzah pun dikabari kalih para malaikat. Eh, sedulurmu nang dikumpulke, dikabari, iki arep ana bolomu sing teko. Ora suwe kok sedilungkas. Wonge saiki wis meneng. Sedulur panjenengan sing ten donya kalih sonten alam barzah kathah pundi? Kok ora jawab ya. Cara diitung sedulur panjenengan sing tesih ten donya kalih sing ten alam barzah kathah pundi? Oh kathah ten alam barzah. Alam barzah iki rame banget. Kapan-kapan jenengan mriku lak ngertos? Para rasul, para nabi, pun ten mriku sedaya. Wali-waline Allah kathah ten mriku, habaib ulama, kiai, mbah-mbahe panjenengan pun sami ten mriku. Rame banget ngentosi panjenengan. Nah, panjenengan nek api, api niku tegese ibadah mahdhah urusan kalih Allah dalam garis vertikal beres. Ibadah muamalah urusan kalih sesami gesang dalam jalur muamalah sosial beres. Pokoknya tahu duwe utang sholat, ya wis beres. Duwe utang poso wis dikodoki. Duwe kewajiban haji wis dibudali. Umpama urung dibudali ya wis daftar lah. Ngantri dereng sempat berangkat pun kedisian pejah pun gugur niku jenenge. Duwe kewajiban zakat ya wis dibayar. Urusan karo padha menungsoe ya beres. Tahu dolim nyang wong wis njaluk ngapura, tahu ngrasani tahu fitnah wis njaluk ngapura, duwe utang wis nyaur. Wong kok apike ngene iki ana wong ora wong pleret ora ono ngene iki. Bendol dasi ngene. Nek apik ngono kuwi Bapak Ibu, panjenengan sedo roh medal keng donya mlebet ten alam barzah, keluarga sami ngrantos ten mriko menyambut kehadiran panjenengan. Wong alam donya ngarani panjenengan mati, ning wong alam barzah mboten, diwastani kelahiran yang kedua. Seneng banget menyambut kehadiran panjenengan. Padha karo njenengan nyambut kelahirane bayi ngoten niku lho Bu. Ten mriku nggih, selametan ning kula dereng ngertos berkate pripun dereng ngertos. Kaya wong kondur haji ngoten rangkul-rangkulan gabyu-gabyu antar panjenengan diajak rekreasi. Indah pemandangane ten mriku, diajak sowan ten habaib, ten wali, ten ulama, supeneng. Kapan-kapan lah buktene piyambak mboten usah kata-kata kula critani. Nah, tapi niki nek jenengan bermasalah, umpami urusan kalih Gusti Allah beres, pun kula anggap beres wong pleret apik kabeh kok. Salate, posone, zakate wis to apik kabeh wis. Ning nuwun sewu, wonten urusan kalih sesami gesang sing dereng beres. Pamane nggih, pamane niki duwe utang dereng nyaur kedisian mati, iki ora diberesi karo ahli warise. Kok meneng aget iki ketara duwe utang iki. Utawa nate ngrasani tiang dereng nyuwun ngapura kedisian mati. Niki mumpung kepanggih kula emutke Bu, ngrasani niku aja dianggep dosa alit. Cara mriki napa oleh ngarani? Glendengi. Iya ngono kuwi. Glendengi nggih. Lho, niku aja dianggep dosa cilik niku. Niku dosa gedhe. Pokoke dosa-dosa sing ketulis teng gene Al-Qur'an niku minal kabair. Klebet dosa gede, termasuk ngelendengi. Hati-hati, gek tobaté angel, bersih, beresi urusan ngrasani ngelendengi kuwi angel. Mateni wong ya, sekali taubatan nasuha diterima Allah, beres urusan selesai. Mabuk, mendem kuwi sekali taubatan nasuha diterima Allah, beres urusan selesai. Mateni wong dosa gede, sekali taubatan nasuha diterima Allah, beres urusan selesai. Ning glendengi ngrasani angel beres ibu. Kula paringi contoh, misalnya ana wong glendengi aku, wih kudung kuning wih, ambek kudung abang, gak sing duwe inisiatif iki kudung kuning. Eh Mbak, kudung abang Anwar Zahid iki ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene jare kudung abang. Masa iya, aku yen ora ngerti dhewe ora ngomong ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene. Akhire kudung kuning getun, nyapa aku kok ngrasani wong. Wis istighfar tobat nyang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula nyuwun ngapura Gusti, kula mantun glendengi Anwar Zahid ngilok-ngiloki Anwar Zahid. Pangapunten nggih Gusti. Diterima tobaté karo Gusti Allah. Berarti wis 50%. Wis 50% lah tobat. Nah terus mara ten kula. Wong sing disalahi kula akhirnya njaluk ngapura ten kula. Ngapunten nggih, kula mantun ngrasani sampeyan. Tak sepura wong aku ki apikan. Wis ora apa-apa Mbak, ngono wis biasa. Aku wis biasa lemeng trimo dilok-ilokke wong wis biasa kawit mbiyen, dibuli, dicaci maki, difitnah ket mbiyen. Apalagi akhir-akhir ini ulama-ulama NU memang dicari celahnya. Jo kaget sampeyan, neneng Dan, sing tugase ngono kuwi Dan. Jadi digoleki eleke tujuannya apa? Agar masyarakat membenci ulama NU. Yen ngapunten. Kabeh ngono akhire ngono. Aku wis kebiyen wis pengalaman. Lungke to, lumbiyen urung ana sing viral Anwar Zahid wis viral dhisik kok. Sik zaman HP jadul, HP ungkal kuwi. Bluetooth lho angel lho zaman semono iso viral kuwi. Nah saiki pengen viral gampang, HP Android canggih blub. Jenengan pengen viral langsung malam ini bisa. Munggah panggung aku jotos ana. Langsung viral jenengan. Oke, saiki mulane ngomong sak ngomong kedah atos-atos. Keprucut leh ngomong sabkul lisan iso dadi urusan. Lho, sabkul kolam salah nulis, nek cara tulis ra ngono to. Cara majalah koran nak salah cetak to. Gek kadang keliru ngomong karepe ora padha karo ati. Dadi perkara iso diperkarane. Mulane wong kaya kula ngeten iki resikonya besar. Dadi cara bayarane larang iki pantes mulane mergo Astagfirullahalazim. Pon, tak sepura wes, gak apa-apa. Nah, wes tobat nyang Allah diterima. Njaluk ngapura nyang kula wong sing disalahi kula, tak ngapura. Berarti rak wes 100%. Gini apa nggih? Apakah urusannya selesai, beres, terhenti sampai di situ? Belum. Kudu ngabang sing dijak glendengi. Iso mandek apa ora? Lah nek kudu ngabang kuwi terus disampaikan kene, sampaikan kene. Kudu ngeneng yang untuk dosa wong sing modal ndek ne. Lah saking kuwatir akhire kudu kuning marang nyang kudu ngabang. Mbak kudu ngabang, aku ngilak maring glendengi Anwar Zahid nyang sampeyan terus aku njaluk tulung Mbak yo aku istighfar tobat nyang Gusti Allah, aku menjaluk ngapura nang wonge. Sama nuju kandak ke sapa-sapa yo Mbak yo temenan aku pesen nuju kandak ke sapa-sapa. Jadi kudu ngabang, insyaallah. Lah insyaallah wong pleret. Jebul kudung abang kuwi duwe kanca caket kudung biru. Lah kok kudung biru diomongi ngene ta? Eh Mbak kudung biru, Anwar Zahid itu lho ngene. Aku diomongi karo kudung kuning. Iya apa? Iya. Ngene iki yen ora sampean ora tak omongi, tapi aku njaluk tulung aja diomongke wong lho ya. Jare kudung biru, insyaallah. Nah kudung biru duwe kanca akrab kudung ireng. Ana kabar anget sampean gak krungu apa kenapa? Anwar ning. Iki sing tak kandhani ya sampean tok, mergo aku percaya karo sampean gak kira diomongne wong. Mula aja diomongne wong. Jadi kudu ngireng insyaallah. Iki ngelumpuk sapleret insyaallah kabeh. Esuk ning akhirat gak yo ngelumpuk dosane. Angel ning. Mula ati-ati. Nah wis. Sing terakhir. Kowe ora melu nyangoni cerewet iki. Sing terakhir mang pirengke. Halo. Heh. Hui. Nek sik ora beres urusan ngono kuwi, roh metu teko alam donya, mlebu ning alam barzah, keluarga siap-siap jemput, siap-siap nyambut. Ning durung nganti ketemu keluarga, wis diculik karo Densus 88. Nggih, ten mriku nggih wonten Densus 88. Langsung mlebokke penjara, bleng. Ora diculke sampai ngenteni persidangan. Padahal persidangan niku wontene ten akhirat, Bapak Ibu berjamaah. Ten alam barzah niku mboten wonten persidangan. Kula krungu-krungu kabar kok ngoten. Loh, alam barzah ki alam pemisah, alam penantian. Mboten wonten persidangan. Persidangan tetep ngentosi ten akhirat. Tak dipenjara sak teruse. Nggih, selagi mboten enten sing bebaske. Apa ana sing iso bebaske? Ana sapa? Di antarané anak. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkane anak niku penting banget, anak apik niku Bu, anak yang apik niku iso mulyake nyuwargake wong tuwa donya akhirat. Muga-muga sing rawuh niku sedaya anake apik-apik. Anak yang apik niku mikir Bu, Bu. Wong ora duwe anak niku ora susah to. Nak jan sugih ora duwe anak, bingung. Nelongso. Saking bingunge kadang nganti alate diperiksa-periksane. Mbok menawa madhepe kurang pancer apa kurang atos apa kurang dibobok. Apa kurang lincip. Anakku yang apik Bu, wong tuane pejah ngoten niku mikir, ibune pejah, anake mikir, ibuku mbiyen sih uripe gelek tukar padu karo tangga, diparani tanggane. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, apa Dek? Aku kepikiran Mbak, nyapa? Bu mbiyen sih urip ra gelek tukar padu karo sampean. Ya pancen ibumu cangkeme rusak kok. Wong sak desa tau dicelathu kabeh. Ya pira-pira salah ibuku sampean sepuro ya Mbak. Ya wis ora apa-apa tak ngapura. Ning ngene iki lho Bu, kok umpama ibune nyang alam barzah dipenjara gara-gara urusan kuwi. Dibebasno tanpa persidangan. Lho pentinge duwe anak apik ngono. Bapake mati, anak lek apik mikir. Bapakku mbiyen tau tandang gawe nyambut gawe kerja sama karo Pak D. Gek-gek bapak duwe utang Pak D sing durung disauri kedisian mati. Disowani Pak D-ne. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Le kowe le. Nggih Pak D. Ana apa? Kula badhe matur. Penting po? Nggih penting kok, Dih. Napa? Bapak niku sian tesek sugeng ra kerja sama nyambut damel kali panjenengan. Iya le ya. Suwe ana selawe taun. Ana apa to? Kula kepikiran Pak D, kuwatir bapak kula enggak ada utang panjenengan gek dereng nyaur kedisian mati. Iya le pancene bapakmu duwe utang aku. Lah panjenengan kok mendel Pak D, kok mboten sanjang kula? Ya awakmu sih cilik, gek engko tak omongi ora percaya. Napa utange bapak niku panjenengan ikhlasne to Pak D? Ya ora. Ya sih tak arep-arep. Lah pinten Pak D? Ya 20 juta. Iki catetane ana kole wong tak tulis. Ngono, tak tulis kok le. Ya ampun Bapak, Pak D, utange Bapak pinten niku tanggung jawab kula. Kula sing mbayari Pak D. Ning mboten saged cash nggih Pak D nggih, kula angsur, kula cicil, ora apa-apa sak iso mule. Lha wis ana kesepakatan ngoten niku Bapak Ibu. Lamun bapake dipenjara ning alang kubur gara-gara utang sing urung beres piko, diberesi anake, diculne bebas tanpa persidangan. Alhamdulillah. Penting nggih anak apik. Lho kateng nggih, diaturi ngoten niki nggih ora percaya. Apa iya? Wong sing senang donya iso ngrubah nasibe sing wis nang alam barzah. Yo. Apa iya dongane wong sing nang donya iso tembus ndongake wong sing alam barzah. Yo. Mulane pangapunten nggih. Lek wonten sing ngomong sinten mawon. Nyapa wong mati didongakne, wis putus kabeh ngamale. Ndongake wong mati ora bakal tekan percuma. Nyelameti wong mati sedekah ora bakal tekan percuma. Tulung aja dipirengke, tulung aja dipirengke. Wong ngono kuwi ngopine kurang adoh, nggih. Halo. Jenengan gateke kula. Nggih. Hoi. Nggih. Hoi. Lundungane wong mati niku sahih hadise kok iso ora tekan iki piye to? Umpama ndongane wong mati ora tekan, wong mati ora perlu nganggo disolati. Lah nyolati wong mati niku tujuane napa? Ndongake. Mula rampung takbir ketiga panjenengan ra Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Niku ra ndongake ya Allah mugi panjenengan paring pangapura dhateng piyambake. Saya urip apa wis mati? Lah iya lho umpama ndongake wong mati ora tekan, wong mati ora usah disolati, glundungke wae. Halo. Ten alam barzah niku ora urip to. Makane panjenengan lek liwat makbaroh dikengken uluk salam. Lah salam niku ora ndongakne to. Assalamualaikum muga-muga keselamatan ing atase sira kabeh. Niku donga. Gek ning alam barzah niku urip semakin tajam indranya, pandangan makin tajam, pendengaran makin tajam. lon-lon lirih-lirih pun kepireng. Makanya dengan ziarah kubur, zikir, tahlil, donga, lirih-lirih pun kepireng, makin tajam pendengarannya. Salam nggih lirih-lirih mawon. Pun kepireng cukup lewat kuburan. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ditekae kancane, nyapa banter-banter. Nang kuburane ombone ngene kok. Kira banter ora krungu kabeh engko mayite. Pendengarannya makin tajam. Lirih assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun niku rak ndongane to. Halo, donya nek dibanding alam barzah niku cilik, gede alam barzah. Ke bandingne gedene alam barzah kalih alam donya padha karo bandingne gedene alam donya kalih alam kandungan. Taman sak niki ten alam donya krasa gede, jenengan ningali alam kandungan nak cilik nggih napa nggih. Benjang yang jenengan sampun pindah alam barzah krasa gede, benjang jenengan nyawang alam donya niku cilik kaya saniki jenengan nyawang alam kandungan. Neng senajan donya iki cilik saged ngerubah keadaan ten alam barzah. Alam barzah ku ibarat TV, donya ku remote. TV karo remote luwih gede. Kok remote sak pira gede TV lho. Neng remote ku najan cilik ra iso ngerubah channel acara TV to. Donya najan cilik iso ngrubah channel ten alam barzah kono. Jenengan ningali TV kok acarane ora seneng, kepengin ganti acara. Aja TV-ne sing disaduki. Kok nang TV-ne diglundung-glundungne. Padosi remote nang dipenek cetek ngelak ganti acara sing apik. Kados ngoten niku. Donya niki remote kanggo ten alam barzah. Mula anakmu iku awakmu sing nomor loro, putumu anakmu sing nomor telu. Ibadahe anakmu, ibadahmu. Ibadahe putumu, ibadahmu. Halo. Halo. Ning yo ngono, maksiate anakmu, maksiatmu. Dosane putumu, dosamu. Benjing ten akhirat niku kathah wong tuwa sing kaget-kaget dituntun kalih malaikat. Kaget, malaikat, malaikat. Niki ganjarane sinten malaikat? Ganjaran maca Quran semanten kathahe. Ganjaranmu yo. Lah kula jarang-jarang maca Quran. Anakmu apal Quran. Mangkane niki saiki dadi ganjaranmu semene okay. Ya Allah, malaikat, malaikat, malaikat. Niki ganjaranane sinten kok enten ganjaran sedekah semanten kathahe? Ganjaranmu yo. Lah kapan? Pas pengajian kae. Lah kula nyumbang mek 5000 kok. Lho ngono kene iki mekar yo. 5000 dadi semanten niki malaikat. Iya, malaikat, malaikat ngerti ngono biyen aku nyumbang lak tak okay. Jare malaikat dijeguk ndasmu dapuramu 5000 meruntus. Malaikat, malaikat niki ganjarane sinten niki tahajud kados ngeten niki. Ganjaranmu. Lah kula mboten nate tahajud iki malaikat. Biyen kula nek bengi nggih tangi tapi yang nguyuh tok. Lho kok enten ganjaran tahajud semanten katai anakmu ahli tahajud Kang. Dadi iki saiki dadi ganjaranmu semene okay. Ya Allah. Hei malaikat, malaikat, lha niki dosane sinten niki? Dosa nyolong pitik niki. Dosamu. Lha kula mboten nate nyolong pitik, anakmu dadi garangan. Pun kalih dipikir nggih ten dalem nyun pangapunten ingkang agung. Salajengipun mangke disambut selawatan estunipun kula pengin sanget nderekaken majelis selawat dalu menika ning gandeng niki kula nggih pun dipun rantos ingkang dateng Sleman nggih dengan berat hati estu kula ingkang dhaif nyuwun agungipun pangapunten nggih wafaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.